السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها الإخوة عزني الله وإياكم بالإسلام. Kita lanjutkan pembahasan Fathul Qarib Al-Mujib pada pembahasan sampai pada fasal Sunan Wudu ya. Halaman berapa sih? Mana dia? Halaman berapa? Halaman 79. Oh ya benar, 78 ya, 78 wasunanuhu. Baik. Manil Qari. Oh iya Mas, ya, entah ya Mas ya, Masya Allah, barakallahu fiik Mas. Silakan Mas. Ya, lanjut. Nah, jadi setelah sebelumnya kita mengenal ya, ataupun setelah sebelumnya penulis memaparkan kepada kita fardu-fardunya wudu, maka sekarang kita bahas sunnah-sunnahnya wudu ya. Yang mana kedua-duanya ya memang harus masuk kategori sesuatu yang kita isbah ya, masuk kategori isbah. Nah, begitu. Wasunanuhu ay al-wudu, maksudnya wasunanul wudu asyaratu asya'. Sunnah-sunnahnya wudu itu ada 10 macam kata Imam Abu Syuja. Wa fi ba'dhi nusakhil matni, dan di sebahagian naskah dari matan tersebut ada yang menggunakan ungkapan asyru khisalin. Nah, kalau sini kan asyaratu asya'. Ya, namun di sebahagian matan, di sebahagian naskah matannya ada yang dengan lafaz asyru khisalin. Ya, 10 permasalahan. Nah, jadi sunnah-sunnah wudu itu ada 10 permasalahan ataupun 10 macam. Setelah sebelumnya kita tahu fardu-fardu wudu itu ada 6 macam. Ya, jadi fardu-fardunya wudu itu ada 6 macam, sementara sunnah-sunnahnya wudu di sini kata Imam Abu Syuja ada 10 macam. At-tasmiyatu awwalahu. Wa aqalluha bismillah wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah at-tasmiyah yang kita lakukan di awal wudu. At-tasmiyah itu awalahu. Nah, jadi di sini syarih sekaligus memberitahukan kepada kita posisi pengucapan tasmiyah, yaitu sebelum kita mulai, begitu ya. Di awal sekali. Ya, awal wudu. Jadi pengucapan bismillah di awal wudu. Dan lafaznya yang ringkasnya adalah bismillah, sementara yang sempurnanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi yang ringkasnya adalah bismillah, yang sempurnanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Itu terkait lafaz dari tasmiyah. Dan pembacaan tasmiyah itu kita lakukan di awal wudu sebagaimana yang diutarakan oleh Imam Ibnu Qasim di sini. Nah, ini yang pertama. Oh, belum selesai ya. Fa in tarakat tasmiyata fi awwalihi ata biha fi asnaihi. Nah, kalau kita kelupaan saat di awal wudu tadi ya, membaca ataupun melafazkan tasmiyah, maka bacalah di selah wudu. Maka bacalah di selah-selah wudu. Fa in faragha minal wudu. Tapi kalau misalkan wudunya udah selesai, lam ya'ti biha, ya udah enggak usah baca. Begitu. Nah, demikian. Nah, jadi beginilah pandangan mereka ya ikhwah. Maksudnya orang-orang Syafi'iyah. Maksudnya beginilah pendapat mereka terhadap tasmiyah. Walau mereka katakan bahwa tasmiyah masuk kategori sunanil wudu, tapi kelupaan aja tetap dibaca gitu. Jadi fa in taraka tasmiyah fi awwalih ata biha fi asma'ihi. Kalau memang kelupaan waktu di awal wudu, maka bacalah di sela-sela wudu. Dan ini bisa kita kiaskan tentang masalah sunanul wudu yang akan kita paparkan insyaallah ya. Itu bisa kita kiaskan sama statusnya semua gitu loh. Tabunya kita meninggalkan tasmiyah saat mau berwudu, maka untuk sunanul sunnah yang lainnya pun juga sebenarnya semestinya sama gitu. Tentang ketabuannya gitu umpama. Ya nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Baik, silakan lanjutkan, Mas. Baik, yang kedua. Jadi yang pertama tadi at-tasmiyah ya, yang disebutkan sebagai sunanul wudu. Kemudian sunanul wudu yang kedua adalah ghuslul kaffain. Mencuci dan mencuci kedua telapak tangan ya. Mencuci kedua telapak tangan sampai ini apa namanya nih? Pergelangan. Oh, pergelangan ya, ya sampai kedua pergelangan. Ya, mencuci kedua telapak tangan sampai ke kedua pergelangan tangan. Dan ini kita lakukan qablal matmadah. Sebelum kita berkumur-kumur. Ya. Jadi wa ghaslul kaffain ilal ku'aini qablal matmadah. Dan kita mencuci kedua telapak tangan sampai ke apa tadi? Pergelangan ya, pergelangan kedua pergelangan tangan sebelum berkumur-kumur. Ya, kita lakukan sebelum berkumur-kumur. Wa yaghsiluhuma salasan. Dan mencuci kedua telapak tangan kita yang sampai ke dua pergelangan itu kita lakukan sebanyak 3 kali. In taraddada fi tuhrihima qabla idkhalihima al-ina al-mustamil ala ma'in duna al-qullatain fa in lam yaghsilhuma kuriha lahu ghamsuhuma fil ina'i. Jika maka jika kita ragu kebersihan kedua tangan kita ya, jika kita ragu akan kebersihan kedua tangan kita, maka sebelum kita memasukkan ke dalam bejana ya, qabla idkhalihi malina, sebelum kita memasukkan kedua tangan kita ke dalam bejana baik itu airnya nyampe 2 pulas sekalipun, maka hukumnya makruh kita nyemplungin ke bejana tersebut jika tidak kita cuci terlebih dahulu. Ya, maka hukumnya makruh kita nyemplungin tangan kita ke bejana tersebut sebelum kita cuci terlebih dahulu tangan kita. Kenapa? Karena ada keraguan di kita akan kebersihan kedua tangan kita. Wa in tayaqqana tahrahuma. Tapi kalau kita yakin bersihnya tangan kita, sucinya tangan kita, ya kita yakin akan kesucian tangan kita, lam yukrah lahu ghamsuhuma, maka silakan cemplungin. Enggak makruh. Nah, ini juga menunjukkan bahwasannya di Syafi'i enggak ada masalah nyemplung-nyemplungin ke bejana ya. Gitu loh. Kan gitu ya. Ya enggak masalah cemplungin aja gitu. Orang nyemplungin bukan untuk wudunya kan gitu. Itu bukan mustakmal ya. Ya mustakmal itu setelah selesai ya. Maksudnya hasil dari setelah kita mencuci anggota wudu. Nah, itu dia yang mustamal. Nah, waktu kita ngambil air dengan cara nyemplungin ya enggak masalah, karena hadisnya pun juga ada ya. Di mana Ibnu Umar ya, mencontohkan wudhunya Nabi dengan nyemplungin tangannya ya. Lupa saya hadisnya Ibnu Umar atau Nabi sendiri yang ngelakuin itu. Baik, ya seperti yang diterangkan oleh Syekh di sini dari konteks syarih ataupun konteksnya Ibnu Qasim, kita bisa pahami bahwa ya enggak ada masalah kita ngambil airnya dengan cara nyemplungin. Tapi seperti tadi ya dikatakan, jika memang kita ragu akan kesucian tangan kita, ya, telapak tangan kita tersebut, sebelum kita memasukkannya ke dalam bejana, ya maupun airnya nyampe dua kullah, maka hukumnya makruh jika tidak kita cuci terlebih dahulu. Tapi jika kita yakin bahwa tangan kita ini suci, ya kita yakin benar, memang ya mungkin tadi kita pun bahkan baru wudu, kemudian kita mau wudu lagi memperbaharui wudu kita, ya kan, misalkan maghrib kita wudu, kemudian pas sholat isya kita mau wudu lagi, ya kan, kita yakin benar kalau itu ya jaraknya akan dekat, kan kita yakin bahwa keadaan tangan kita tuh suci, ya maka nggak makruh kita celupkan ke dalam bejana tersebut. Demikian. Ya, jadi dan bahkan yang tadi makruh pun ya, bukan haram juga ya. Maksudnya yang kalau kita ragu akan kesucian tangan kita ya, kurihalahu qamsuha fil inai. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini sunnah yang kedua ya, atau ya kita bisa bilang yang kedua. Baik, selanjutnya Mas Jufan. Baik, wal matmadah dan juga matmadah ya, min sunanil wudu. Jadi kalau kita bahas Indonesia kan berkumur-kumur ya, dan berkumur-kumur, dan ini kita lakukan setelah kita mencuci kedua telapak tangan, ba'da ghusl kaffain. Jadi tadi pertama, yang paling pertama adalah at-tasmiyah, kemudian yang kedua ghusl kaffain sampai ke quain, pergelangan tangan, lalu yang ketiga matmadah, di mana kita lakukan setelah kita mencuci kedua telapak tangan tersebut. Wa yahsulu aslus sunnati fiha bi idkhalil ma'i fil fam. Dan bukti kesunahannya ya, tertunaikan ya, dan bukti kesunahannya tertunaikan dengan masuknya air ke dalam mulut. Jadi bukti kesunahannya tertunaikan ya, itu dengan masuknya air ke dalam mulut. Sawaun ada rohu fihi wamajjahu amla. Baik. Nah, jadi mana tadi? Nah, jadi wa yahsul asru sunnati fiha bi idkharil ma'i fil fam. Bukti kesunahannya tertunaikan adalah dengan masuknya air ke dalam mulut. Sawa'un adarahu fihi wa majjahu amla. Baik air tersebut kita putar-putar ya, maksudnya di dalam mulut kita ya. Kita kumur-kumurin lah begitu maksudnya ya. Baik air tersebut kita kumur-kumurin dan kita buang, ataupun tidak demikian. Ataupun tidak demikian. Fa'in aradal akmal. Tapi kalau dia puter-puterin, dia apa namanya ya, dia gumel-gumel gitu ya. Tapi kalau dia gumel-gumel, maka itu lebih sempurna, akmal. Oh, afan, bukan fa'in, ini bukan fa'in adara, fa'in arada al-akmal. Kalau dia jika dia ingin sempurna ya, maksudnya jika dia ingin lebih sempurna, adarahu fihi wa majjahu. Ya, jika dia ingin lebih sempurna, maka gumel-gumellah airnya ya, putar-putarlah di dalam mulut tersebut, kemudian buang. Namun dengan masuknya air ke dalam mulut saja itu sudah apa namanya, sudah terhasilkan bukti kesunahannya ya, dasar apa namanya ya, bukti kesunahannya gitu. Iya, terlaksana kesunahan tersebut ya, itu merupakan bukti terlaksananya kesunahan tersebut. Masuknya air itu, masuknya air tersebut ke mulut saja itu sudah terlaksana kesunahannya. Baik itu dia putar-putar, dia gumel-gumel airnya, kemudian dia buang, ataupun tidak demikian. Tapi jika dia ingin yang lebih sempurna, maka gumellah airnya dan buang. Nah, demikian. Baik, selanjutnya. Wa istinsabu ma'dalat malati wa'yaktulun aslusun nabihi ikhidhalil ma'idil kumsi sawa'un jadabahu unabdihi ila ayahumi wa nasaratu manla wa'in narabah ma'ala jadabahu binabdihi ila ayahumi wa nasaratu walba'ahu Taib. Dan istinsyak, ya kalau kita bahasa Indonesia kan istinsyak ini ada bahasa Indonesia-nya. Memasukkan air ke hidungnya, memasukkan air ke hidung itu ada nggak bahasa Indonesia-nya? Kalau memasukkan air ke mulut kan ada bahasa Indonesia-nya ya, berkumur-kumur. Ini nggak ada ya? Ya kalau kita pakai istilah bahasa Arabnya. Well, istinsyak ya, karena saya juga nggak tahu membahas Indonesia kan dari istinsyak. Ya tapi maksud dari istinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung. Ya nanti akan diterangkan juga bagaimana cara istinsyak ya. Baik. Ba'dal matma apa? Dan ini kita lakukan setelah kita kumur-kumur. Jadi berarti kumur-kumur dulu baru istinsyak ya. Jadi istinsyak ba'dal matma apa? Setelah kita berkumur-kumur. Wa yahsulu aslu sunnati fihi bi idkharil ma' fil anf. Nah, bukti tertunainya kesunahan istinsyak dengan masuknya air ke dalam hidung. Ya, bukti terlaksananya, ya bukti terlaksananya kesunahan istinsyak dengan masuknya air ke hidung. Itu udah bukti terlaksananya istinsyak. Ya, bukti terlaksananya kesunahan istinsyak. Sawa'un jadabahu binafsihi ila khayashimihi wa natharahu amla. Baik dia sedot gitu ya. Binafasihi, ini bukan binafsihi awad afan ya, binafasihi. Kena nafas dengan nafas beda ya. Nafas jiwa, nafas. Baik. Jadi baik itu dia sedot dengan nafasnya. Gimana ya sedot ya bahasanya? dia hirup dengan nafasnya. Ya jazal baik itu dia sedot dengan nafasnya ataupun dia hirup dengan nafasnya sampai ke khaysumnya, apa khaysum bahasanya? Pangkal hidung ya, sampai ke rongganya ya, sampai ke pangkal hidung, sampai ke janur hidung. Wa nasarahu, terus dia semprot ya, gitu ya. dia wa nasarahu ataupun tidak demikian. Ya intinya bukti tertunaikannya kesunahan istinsyak itu adalah masuknya air ke hidung, itu bukti tertunainya kesunahan istinsyak. Baik itu dia hirup dengan nafasnya sampai ke pangkal gitu ya, sampai ke janur hidung, lalu dia teteskan ya, dia buang, dia semprotkan, ataupun tidak demikiannya, ataupun tidak dia lakukan hal tersebut. Fa in aradal akmal, tapi kalau memang dia ingin wudunya itu lebih sempurna, jadzabahu bi nafasihi ila khayashimihi wa nasarahu, maka hiruplah dengan nafasnya air tersebut ya, sampai ke khaysumnya, sampai ke kedua khaysumnya ya, ke kedua rongga hidungnya kan gitu. Lalu dia buang air tersebut, dia semprotkan air tersebut. Nah, jika dia menginginkan lebihnya kesempurnaan wudhunya, kan gitu ya. Idza araba fa in arada al akmal. Wal mubalaghatu matlubatun fil matmadati wal istinsyafi. Dan mubalaghah bersungguh-sungguh, wal mubalaghatu dan bersungguh-sungguh di dalam matmadah dan di dalam istinsyaf itu dituntut. Bersungguh-sungguh di dalam matmadah dan di dalam istinsyaf itu dituntut. Walau sunan, walau kita tahu bahwa ini masuk kepada ke dalam kategori sunanul wudu. Nah, begitu. Wal jam'u bainal matmadati wal istinsyaqi bi thalathi ghuraf. Dan menyatukan gitu ya. Ya menggabung ya. Ya, dan menggabung ya, menyatukan atau menggabung, dan menggabung antara kumur-kumur dan istinsyak dengan tiga kali cidukan ya, jadi menggabung antara kumur-kumur dan istinsyak dengan tiga kali cidukan maksudnya begini, dia berkumur-kumur dari masing-masing cidukan tersebut kemudian dia beristinsyak, maka itu lebih afdal, lebih utama dibandingin dia memisah antara keduanya. Iya, sekali jalan, maksudnya begitu ya. Makanya tadi saya bilang nyatuin gitu ya. Baik, jadi menggabung antara matmadah dan istinsyak dengan tiga cidukan tersebut ya, atau lebih jelasnya, dia berkumur-kumur dari masing-masing cidukan itu kemudian dia beristinsyak, itu lebih utama dibandingin dia pisah keduanya. Ya, dia pisah antara keduanya. Maksudnya cidukannya dia pisah ya, masing-masing cidukan gitu. Ya, cidukan untuk matmadah sendiri, cidukan untuk istinsyak sendiri. Nah, jadi lebih baik dia gabung dalam tiga cidukan tersebut. Ya, itu lebih utama, kata Imam Abu Syuja' di sini. Ya, wallahu a'lam. Nah, lanjut. Baik. Nah, ini juga merupakan hal yang penting untuk kita ketahui bersama-sama ya. Wa mashu jami'ir ras. Dan menghusap seluruh kepala. Nah, jadi ada pembahasannya ini ya. Maksudnya tentang cara anggota wudu yang ini ya. Jadi ada dibahas ya. Anggota wudu yang ini ada, bukan enggak ada gitu loh. Jadi jangan kita anggap enggak ada di Syafi'iyah tentang masalah anggota wudu yang ini. Ini menghusap seluruh kepala. Ada ya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Syuja' sini, memang ini masuk ke kategori sunanul wudu. Tapi ada wa fi ba'dhi nusakhil matan, dan di sebahagian naskah matannya itu lafaznya begini, wasti'abur ra'si bil masah. Meratakan kepala dengan husapan. Maksudnya menyeluruh usapan kepada kepalanya. Jadi meratakan kepala dengan usapan. Demikian. Jadi ada ya, jangan bilang enggak ada gitu. Nah, jadi Syafi'iyah memasukkan hal ini. Ya, karena sebagian teman-teman ada yang beranggapan, termasuk saya dahulu beranggapan bahwa enggak ada di Syafi'iyah tentang masalah mencuci menghusap seluruh kepala, kan gitu. Ya, ada. Amma mashu ba'dur ra's wajib. Adapun kalau yang sebahagian itu ya, menghusap sebahagian kepala itu, bahagian daripada kepala kan gitu ya, atau sebahagiannya saja, itu masuk kategori wajib. Ya, min furudil wudu ya, masuk kategori furudul wudu. Nah, demikian. Kama sabaqo, sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, ini catatan yang paling penting ya, walau lam yurid ya, naz'a ma ala ra'sihi min imamatin wa nahwiha kamala bil mashi alaiha. Nah, kalau misalkan dia tidak ingin atau enggak mau melepaskan apa yang ada di kepalanya, ya, jadi kalau dia enggak ingin ataupun enggak mau melepaskan apa yang ada di kepalanya, ya, semisal imamah, ya, sorban ya, semisal sorban ataupun sejenisnya, atau kopiah kita, ya, karena kalau dilepasin mungkin kopiah kita ini susah masangnya balik begitu ya. Nah, enggak mau misalkan, maka sempurnakanlah penghusapan di atas apa yang ada di kepala kita itu. Ya, misalkan di sorban tersebut begitu. Sempurnakan penghusapannya. Nah, sampai seperti itu bahkan. Di mana sebahagian kawan-kawan Syafi'iyah saya enggak ngelihat itu dilakukan begitu. Kan lucu juga ya. Malah ada aja benda di kepalanya itu disuruh sempurnakan penghusapan di atas benda tersebut. Ya. Kamala bil mashi 'alaiha. Ya, misalkan di kepala kita ada sorban tuh, kan gitu ya. Rumit ngebuka-bukanya. Maka sempurnakanlah penghusapan, ya, karena kan dibilang tadi wasti'abir ras, ratakan penghusapan di kepala kan gitu. Maka usapkan saja di atas imamah tersebut. Untuk mengisbagh al-wudu. Untuk menunaikan semua anggota wudu begitu loh. Walau kita tahu masalah ini masuk ke sunanul wudu, tapi seperti yang saya katakan tadi, tabunya kita meninggalkan tasmiyah seharusnya sama dengan yang ini gitu loh. Kan begitu. Kan kita sepakat ya bahwa tasmiyah masuk ke kategori sunanul wudu, tapi kan tabu kita ninggalinnya. Nah, maka seharusnya tabu juga soal permasalahan ini gitu. Nah, demikian. Jadi teman-teman kita, saya agak heran dengan teman-teman kita yang meninggalkan ini gitu. Kan sayang gitu tinggalin. Walau kita tahu ya tentang masalah mashu ba'dir ra's, ya, mencuci sebahagiannya saja itu masuk kategori furudul wudu. Nah, demikian. Ya, itu yang kita yang saya sayangkan dari sebahagian teman-teman kita. Ya. Kenapa enggak diamalin aja ini gitu loh. Seperti kita ngamalin soal tasmiyah, seperti kita ngamalin soal matmadah, seperti kita ngamalin soal istinsyak. Kan begitu. Nah, jadi kira-kira demikian. Dan istinsyaknya Syafi'iyah sama dengan istinsyaknya Salafi. Ya, karena sebenarnya ada juga statement orang yang bilang bahwa istinsyaknya Salafi menyehatkan, ya, kan gitu. Kenapa nyampe ke dalam? Ya, ini nyampe ke dalam juga ya, sama ya. Kan gitu ya. Soalnya ada statement demikian ya, sama nih, sama, kan gitu. Ini enggak ada yang beda ya, ikhwah. Jadi ya tanggalkan aja penamaan-penamaan itu ya, kan bahas aja isinya, kan gitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan ke sunanul wudu yang berikutnya. Wa mashu jami'il wudu'i dhahiri bima wabatin bima ma'in dhahiri al-ghairi wa al-qasdi wa sunnatu wa fi kayfiyati mashu bima an yudhira qabli ashabi fi bima fihi wa yudhira wa yudhirahuma wayudi wayu wayu wayudi zuhurihima ya, baik. Wa mashu. Ya, di sini ditambahkan oleh Imam Ibnu Qasim. Jami'il udhunaini. Wa mashu, ya, bahkan dipertegas oleh Imam Ibnu Qasim, jami'il udhunaini. Jadi bukan cuma gini doang ya. Kan gitu ya. Jami'ul udhunain. Seluruhnya. Dan menghusap seluruh kedua telinga. Wa mashu jami'il udhunaini. Itu kata Imam Ibnu Qasim, dipertegas oleh Imam Ibnu Qasim di sini dengan mengatakan jami al-udhunain. Zahirihima wa batinihima. Baik bahagian luarnya maupun bahagian dalamnya. Husap seluruhnya. Karena juga sering kita lihat sebagian teman-teman kita yang cuma begini doang ya. Baik, kan gitu ya. Bima'in jadidin. Ya, namun di sini ada catatan dengan air yang baru. Ai ghairi balalir ras. Yang dimaksud dengan air yang baru di sini pas ngusap kedua telinga tadi, ya, itu bukan lembapan dari menghusap kepala tadi, ya, bukan sisa ataupun lembapan dari menghusap kepala tadi. Jadi itu yang dimaksud dengan jadi lembaban yang baru gitu lah ya. Kalau misalkan lumuran yang baru ya, jadi kan berlumur air tuh, ya berlumur air di tangan kita. Nah, kita menggunakan lumuran air yang baru, ya bukan lumuran air yang bekas menghusap kepala. Nah, demikian. Itu yang dimaksud dengan bima'in jadidin. Nah, ini menurut mereka. Wasunnatu fi kayfiyyati mashihima ayyudkhila musabbihataihi fi simakhaihi wa yudirahuma 'ala al-ma'atifi wa yumirra ibhamaihi 'ala dhuhurihima thumma yulsiqa kaffaihi wa huma mablulatani bil udhunaini istidharan. Dan kaifiyah ataupun tata cara yang sunnahnya adalah jadi tata cara penghusapan keduanya yang ada di sunnah ataupun yang kalau kita ingin meniru sunnahnya, ayyudkhila musabbihataihi, ya ini kita pakai jari telunjuk ya, jadi kalau misalkan kita mau mengikuti tata cara sunnahnya ya, maksudnya tata cara sunnah ini adalah sebagaimana yang dilakukan Nabi gitu ya, yaitu di mana Nabi memasukkan jari telunjuknya ke dalam kupingnya, ya. Fi simakhaihi, ya, ke lubang kuping, ya, ke lubang kuping. Fi simakhaihi, ke lubang kupingnya, ke lubang kuping kita. Jadi bukan pakai yang ini, gitu ya. Juga bukan yang ini, kan, gitu. Tapi kalau mau mengikuti tata cara sunnah, ya, wasunnatu fi kaifiyati mashihima, dan tata cara sunnah di dalam menghusap telinga itu adalah memasukkan jari telunjuk ya ke lubang kuping kita, wa yudirahuma 'alal ma'atif, lalu kita puter-puter ya, kita kubek-kubek ini jari telunjuk kita tadi di ma'atifnya. Di sini ma'atif itu maksudnya adalah lekukan-lekukan telinga atau daun telinga lah kita bahasakan ya. Jadi lekukan-lekukan telinga, di sini ada catatan kalau di buku saya, catatan dari Imam Bajuri, karena kalimat ma'atif mungkin termasuk kalimat yang ghadib, sehingga Imam Al-Bajuri memberikan hasiah terkait kalimat ma'atif ini yang dia maknai dengan layyatul udhunaini, ya, daun kuping ataupun bengkokan-bengkokan kuping. Nah, jadi kita gini-gini kan itu ya, jari telunjuk kita. Nah, makanya kalau yang begini-begini doang itu ya, ya kan gitu ya. Ya enggak, maksudnya enggak sama dengan yang ada di kitab itu aja sih, kan gitu ya. Enggak sama dengan yang ada di kitab. Kitab Syafi'iyah ya, kan gitu. Ya, karena memang Imam Ibnu Qasim minas Syafi'iyah ya, orang yang bermadzhab Syafi'i. Baik. Jadi pakai jari telunjuk, kemudian jari telunjuk kita itu kita kubuk-kubuk, kita putar-putar gitu ya, alal ma'atif ke seluruh bengkok-bengkokan kuping kita. Wa yumirra ibhamaihi, kemudian ibham ini ibu jari ya, jempol ya, dan jempolnya mengikuti ya, mengikuti bahagian luarnya ya, jadi mengikuti bahagian luarnya ya, namanya wa yumirra ibhamaihi ala idharihima ya, jadi jempolnya mengikuti bahagian luarnya. Thumma yulsiqa kaffaihi wa huma mablulatani bil udhunaini istidharan. Kemudian kita tempelin tuh ya, kita tempelin telapak tangan kita ya, begini ya, dalam keadaan telapak tangan kita tuh berlumuran air ya, kita tempelin telapak tangan kita ya, makanya bukan begini juga ya, kan gitu ya, sampai-sampai disuruh nempelin tuh telapak tangannya, kan gitu ya, ya sampai disuruh nempelin ya, dalam keadaan telapak tangannya pun berlumuran air gitu ya, basah gitu, atau basah kita bilang ya, dalam keadaan telapak tangannya itu basah. Apa gunanya? Istidharan, memastikan airnya ngena ke kuping, merata airnya di kuping. Nah, sampai begitu, sampai demikian gitu. Maka saya agak sedikit bingung juga melihat sebagian teman-teman kita yang kok cuma begini gitu ya. Ya, di sini sampai di buku dibilang disuruh nempelin gitu ya. Telapak tangan kita disuruh nempelin. Guna apa? Istitharon. Supaya jelas gitu ya. Supaya jelas meratanya gitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, jadi berarti kesimpulannya ya beginilah ya. Begini ya. Jadi ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau melihat dari konteksnya ya seperti itulah. Baik, nah demikian. itu namanya ghusl ya, bukan masah ya. Iya, itu namanya ghusl gitu ya. Ya, jadi yang di sini yang dibutuhkan adalah masah ya. Karena wudu itu ada dua ya, ada ghusl, ada masah sebagaimana yang kita ketahui. Iya, ya benar, iya benar. Sebagaimana yang dikatakannya kemarin. Jadi kita boleh mengganti masah dengan ghusl. Ya, tapi kalau iya. Ya, iya benar memang makanya. Iya. Soalnya boleh mengganti masah dengan ghusl. Adapun ghusl ya tidak ada penggantian dengan masah. Jadi kalau yang ghusl memang harus ghusl ya. Enggak bisa masah ya. Demikian. Jadi memang benar-benar dicuci, mengalir air itu. Baik, wallahu alam. Kita lanjut ke Sunanul Wudu berikutnya. Silakan baca Mas Zulfan. Maka dia menyiapkan tadi minum salah tadin. Minar wajubi hamalihiyatul wajub. Coba biasakan mulai menghilangkan alif yang keberadaannya tidak ada di sana gitu ya. Amalihiyatul rajuli. Ya walau pelan-pelan enggak ada masalah. Karena kan amalihiyatul lihya itu kan ada alif. Ya, maksudnya dalam pembacaan kita ada alif, tapi dalam tulisannya kan enggak ada itu ya. Jadi amalihiyatul rajuli ya enggak masalah lambatnya, tapi usahakan tidak terjadi penambahan huruf maupun pengurangan huruf. Ya silakan. Maksudnya kita membiasakan diri ya. Silakan. Amalihiyatul rajuli. Iya, masih belum terbiasa ya. Masih tetap ada penambahan alif, waw, ya begitu ya. Memang agak kasihan ya ngelihat huruf mat ini ya, agak kasihan. Iya, maksud saya kasihannya begini nih. Nanti pas ada kita hilangin, pas enggak ada kita tambahin gitu. Baik, lanjutkan. Ya, baik, ya fi. Dan takhlilul lihyatil kasbah. Menyela-nyelahi jenggot kemarin ya. Jenggot atau janggut jadinya? Yang benar yang mana? Jenggot ya. Oh, jenggot yang benar ya. Dan menyela-nyelahi jenggot al-kasbah. Yang lebat ya, jenggot lebat. Nah, ini masuk kategori sunanul wudu. Ya, ini menyela-nyelahi jenggot yang lebat. Kalimat al-kasta itu dengan musallasa. Ya, maksudnya dengan huruf sa, bukan dengan huruf ta gitu ya. Jadi dengan huruf sa. Di musallasa itu maksudnya dia menerangkan ya si syarih ataupun Imam Ibnu Qasim menerangkan bahwa kalimat kasta itu menggunakan huruf sa, bukan menggunakan huruf ta. Ya, maksudnya titiknya tiga ya, musallasa itu dengan titik tiga gitu. Minar rajuli. Jadi jenggot lebat dari seorang laki-laki. Jadi sunnah berikutnya adalah menyela-nyelahi jenggot lebat dari seorang laki-laki. Kenapa harus ada kata-kata minar rajulinya? Ya karena memang ada penjelasan berikutnya. Amma lihyatur rajulil khafifah walihyatul mar'ati wal khunsa fayajibu takhliluhuma. Adapun kalau janggut laki-laki yang tipis, janggut laki-laki yang tipis dan janggutnya perempuan dan janggutnya khunsa, itu wajib mentakhlilnya, ya, wajib menyela-nyelahinya. Jadi wajib menyela-nyelahi janggut. Bentar, saya agak bingung nih, fayajibu takhlilu huma. Kenapa huma ya? Kalau takhliluha maksudnya kembali ke mana? Mar'ah dan khunsa. Sementara ada tiga orang itu. Ya kan? Amma lihyatul rajulil khafifah satu, lihyatul mar'ah satu, lihyatul khunsa satu. Ya, agak bingung saya ini kenapa takhliluhuma. Tapi yang jelas kita sama-sama paham lah, yang dimaksudkan adalah ya janggut-janggutnya mereka tadilah. Ya, janggut-janggutnya orang apa orang laki-laki yang tipis, janggutnya perempuan, janggutnya khunsa, maka wajib untuk ditakhlil. Jadi selah-selahi. Ya, wajib untuk diselah-selahi. Ya, jadi berarti sebenarnya bisa jadi masalah takhlilul lihya ini masuk ke furudul wudu. Ya, bisa jadi masuk ke sunanul wudu. Ya, tergantung. Jadi ada perincian terkait takhlilul lihyatil takhlilul lihya. Tapi kalau misalkan memang lafaznya takhlilul lihyatil kasta, ya, janggut lebat, tapi pun tetap ada catatannya minar rajuli. Ya. Nah, kalau misalkan minal mar'ati tetap wajib walaupun kasta. Karena di sini dikatakan walihyatul mar'ati wal khunsa, tidak ada catatan kalau tipis ataupun kalau lebat ya. Jadi berarti mau yang tipis mau yang lebat, wajib takhliluhuma. Wajib menyala-nyalahinya. Nah, demikian. Dengan amalihyatu walihyatu. Oh, benar-benar masyaallah ya. Barakallahu fik. Iya benar, amalihyatu satu, amalihyatul mar'ah wal khunsa dua. Iya. Baik, ada dua lihya maksudnya ya. Jadi al mar'ah wal khunsanya disatuin gitu ya. Oh benar masyaallah. Ya, fa yajib takhliluhuma. Ya pas ya. Ya selesai permasalahan problemnya. Baik, wa kaifiyatuhu ayyudkhilar rajulu asabi'ahu min asfalil lihya. Adapun kaifiyahnya, tata caranya, yakni kita memasukkan jari jemari kita ya, memasukkan jari jemari kita dari pangkal jenggot tadi ya, jenggot atau janggut, saya lupa ya, jenggot ya, dari pangkal jenggot. Nah, demikian, jadi itulah kaifiahnya. Jadi tata caranya ya, ini kita memasukkan jari jemari kita ke pangkal dari pangkal janggut ya, sampai ke ujung janggut ya, begitulah berarti. Nah, begitu kaifiahnya, tata caranya kita masukkan dari pangkal janggut sampai ke ujung. Wallahu a'lam. Jelas sampai di sini. Baik, lanjutkan. Ilaiha min ghairi taqlil fa in lam yasihhu la bihi hatta yuqtabi majalatuhu huwa wa in lam yata'atta taqliluha lil biha'iha wa ma'atuhu min taqlili. Iya. Dan ya maksudnya masuk ke sunanul wudhu berikutnya, dan takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini, mentakhlil jari jemari kedua tangan dan jari jemari kedua kaki ya, mentakhlil kedua-duanya ya, jari jemari kedua tangan dan jari jemari kedua kaki. In wasalal ma ilaiha min ghairi takhlilin. Nah, kesunahan ini jika memang airnya ngalir tanpa harus kita takhlil, maka sunnah ya. Jadi kan karena kan tadi kita pembicaranya ini pembicaraan sunanul wudu, dan termasuklah sunanul wudu adalah mentakhlil asabi'il yadain war rijlain, mentakhlil jari jemari tangan dan kaki. Nah, ini terjadi jika memang kita tahu airnya teraliri ya. Jadi airnya teraliri ke jari jemari tersebut. Fa illam yasil illa bihi kal asabi'il multaffati wajaba takhliluha. Tapi kalau misalkan gak teraliri kecuali dengan disela-selahi, ya. Tapi kalau misalkan tidak teraliri kecuali dengan disela-selahi, seperti misalkan jari jemari yang melipet gitu ya, ngebengkok gitu atau ngelipet dianya antara satu sama lain, wajib takhliluha, maka wajib menyela-nyelahinya. Ya, jadi enggak masuk kategori sunnah malahan. Jadi yang masuk kategori sunnahul wudu itu kalau memang kita tahu alir apa namanya airnya teraliri gitu ya. Airnya teraliri di jari jemari tersebut. Tapi kalau misalkan tidak teraliri kecuali dengan cara disela-selahi, ya maka wajib menyela-nyelahinya. Nah demikian. Seperti jari jemari yang melipat, ya, ataupun ya melipat lah ya, kelipat gitu. Baik. Fa illam yata'atta takhliluha liltihamiha haruma fatquha litakhlili. Dan jika apa namanya itu ya dengan menyela-nyelahinya itu ya, dan jika dengan menyela-nyelahi jari jemari tersebut ya sampai membuatnya robek gitu ya, sampai membuatnya robek ya gara-gara ngelipet tadi kan ya, kan kelipet tuh jari-jarinya. Nah jadi tapi jika kita menyela-nyelahinya itu sampai ngebuatnya robek, maka haram mentakhlilnya. Ya, haram menyela-nyelahinya. Ya itu pula hukumnya. Nah, demikian. Wa kaifiyatu takhlil itu sudah dibaca? Belum. Ya, silakan. Kaifiyatu takhlil fatawi yadayni. Bifat duki watak lili atau bikirri lain diannya berdaat bikin kiri ya bihil yusra min asfal ridli muktadian bikin kiri ridli yumna khatiman bikin kiri ridli yusra. Nah adapun tata caranya, tata cara mentakhlil jari jemari kedua tangan adalah dengan at-tashbik. Ya, tata cara menyela-nyelahi jari jemari kedua tangan adalah mentashbiknya. Ya, ya beginilah ya. Dengan cara mentashbiknya. Apa bahasa Indonesianya itu? Saling mengerat gitu ya. Ya, mentashbik. Wa takhlili asabi'ir rijlaini, sementara tata cara mentakhlil jari jemari kaki adalah dengan memulainya pakai kelingking ya, memulainya pakai kelingking tangan yang kiri gitu ya. Ya memulainya dengan kelingking tangan yang kiri ya, kelingking tangan yang kiri berarti yang ini ya, memulainya dengan kelingking tangan yang kiri dari pangkal jari jemari kaki tersebut ya, dari pangkal jari jemari kaki tersebut dan dimulai mubtadi'an bi khinsir rijl ya, dan dimulai dari kelingking kaki yang kanan sampai ke kelingking kaki yang kiri ya, berarti kita mulai dari sini ya, kemudian berakhir di kelingking yang kiri ya, jadi begini berurut ya. Nah berarti kaki kanan itu dimulai dari kelingking, kaki kirinya berarti dimulai dari jempol gitu ya, karena berakhirnya di kaki di kelingking kaki kiri. Ya begitulah kaifiahnya. Ya demikian tentang kaifiahnya. Baik. Jelas? Ada pertanyaan sampai di sini? Ikhwah. Nah, ini tentang tata cara mentakhlil asabi'il yadain dan mentakhlil asabi' arjilain. Ini kalau wudu kayak gini enggak mungkin anak wudunya sengaja. Apa iya? Enggak lah sampai setengah jam, ada-ada aja. Iya, bikin lawak dia. Baik, nah demikian. Ya. Nah, lanjutkan. Baik. Kemudian sunanul wudu berikutnya adalah mendahulukan kanan, semisal tangan ataupun kaki, ya mendahulukan kanan daripada kirinya. Ya, ini termasuk sunanul wudu berikutnya, mendahulukan kanan, ya semisal tangan ataupun kaki dari kirinya, ya, daripada kirinya. Ammal udwan alladzani yashulu ghasluhuma ma'an fala yuqaddimul yumna minhuma 'alal yusra kal khaddain. Adapun kalau anggota tubuh tersebut ya adalah yang mudah untuk dicuci sekaligus, maka enggak ada apa namanya itu ya, pendahuluan kanan daripada kiri, semisal pipi. Ya, semisal pipi di mana itu bisa kita lakukan secara bersamaan. Ya, maka tidak ada istilah pendahuluan kanan daripada kiri. Bal bahkan yutahhirani daf'atan wahidatan. Itu kita lakukan sekaligus. Ya, bahkan itu kita lakukan sekaligus. Nah, demikian. Ya, silakan lanjut. Ya, baik. Nah, ini sunanul wudu berikutnya setelah tadi taqdimul yumna 'alal yusra. Ya, mendahulukan kanan daripada kiri, maka selanjutnya adalah musannif menyebutkan kesunahan wudu ataupun sunanul wudu berikutnya, yaitu taslis al-udwil maghsuli wal mamsuhi fi qawlihi wat taharatu thalasan thalasan. Tentang tiga kali tiga kalinya anggota wudu yang dicuci maupun yang dimasah, ya, yang dicuci maupun yang dihusap, pada ungkapannya at-taharatu salasan salasan, bertaharah itu tiga kali tiga kali. Ini sunnah berikutnya, yaitu apa namanya itu melakukan tiga kali pada setiap anggota wudu, baik yang dicuci maupun yang dihusap. Jadi bukan yang dicuci saja menurut mereka, tapi yang dihusap juga tiga kali tiga kali. Yang dihusap adalah kepala dan telinga. Nah, itu juga tiga kali tiga kali. Berdasarkan keumuman ungkapannya wa taharatu salasan salasan. Bersuci itu tiga kali tiga kali. Tidak ada di sini fil ghasl. Ya. Ataupun fil masah, ya. Enggak ada. Ya, berdasarkan keumuman ungkapan tersebut wa fi ba'dil nusakh wat takrar. Nah, di sebahagian naskah lafaznya wat takrar, pengulangan. Ya. Jadi pengulangannya tiga kali tiga kali. Ailil maghsuli wal mamsuhi. Ya, ini untuk yang maghsul maupun untuk yang mamsuh. Ya, untuk yang dicuci maupun untuk yang masah, begitu ya. Nah, demikian. Jelas? Ya, silakan. Kalau lebih atau kurang? Baik. Kalau lebih seperti yang tertera di dalam hadis ya, zalim. Zalim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang tertera di dalam hadis. Nah, kalau kurang ya enggak apa-apa. Ya, karena ini kan masuk min sunanil wudu, ya bukan min furudil wudu. Ya, tapi kalau lebih zalim katanya begitu. Ya, sebagaimana tertera dalam hadis. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada pertanyaan lain? Ya, kita lanjutkan ke wal muwalatu terakhir. Hawa'i. Hawa'i. Wal-Mudadi. Wal-Zamani. Wal-Zamani. Fa'i-Ibaru. Al-Iri. Rasulani. Wa'inama. Tum-Labu. Wa'alabu. Fi-Mayri. Fizuti. Fa'i-Ibi. Fa'i-Ibi. Darurati. Amma'ura. Wal-Mudadi. Wal-Mudadi. Wal-Mudadi. Baik. Wal muwalatu, ya, sunanul wudu yang berikutnya. Wal muwalatu wa yu'abbaru anha bit tatabu'i. Ya. Ungkapan lain daripada muwalah adalah beriringan, at-tatabu'. Ya. Jadi istilah lainnya adalah at-tatabu'. Atau apa ya bahasa misalnya, beriringan begitu ya. Berkesinambung, ya, berkesinambungan. Bukan, bukan, bukan kalau berurutan. Kalau yang berurutan yang kemarin, at-tartib. Ya, ini bukan berurutan, tapi berkesinambungan. Ya. Berkesinambungan begitu. Sinambung ya. Satu, satu, satu. Nah, jadi berkesinambungan. Apa yang dimaksud dengan berkesinambungan? Nah, di sini diperjelas oleh Ibnu Qasim, wahia yang dimaksud dengan al-muwalah, ya, yang dimaksud dengan at-tatabu', alla yahsula bainal udwaini tafriqun katsirun. Yakni tidak terjadi antara dua anggota wudu tersebut perpisahan yang panjang gitu ya. Gimana ya? Tafriq. Eh? Nah, jeda ya, gap yang panjang gitu ya. Tidak terjadi gap yang panjang begitu. Tafriqun katsirun. Jadi itu yang dimaksud dengan al-muwalatu ataupun at-tatabu'. Yang dimaksud dengan berkesinambungan. Jadi tidak terjadi antara dua anggota wudhu tersebut gap yang panjang. Bal yutahhirul udwa ba'dal udwi. Akan tetapi dia bersuci itu setelah satu anggota wudhu ke anggota wudhu berikutnya. Bihaitsu tepatnya la yajiful maghsulu qablahu ma'a tidalil hawai. Ya, tepatnya anggota yang dicuci tersebut, ya, anggota wudhu yang dicuci tersebut itu tidak kering, ya, sebelum kita melakukan ke anggota wudhu yang berikutnya. Disebabkan berhembusnya udara umpama, ya kan gitu. Atau disebabkan kealamiahan tubuh kita, ya, dia bakal ngeresap kan gitu ya. Ya. Kemudian disebabkan ya disebabkan waktu, ya lama-lama kan kering gitu ya. Wa idza dan selesai ya. Jadi itu aja ya, kira-kira demikian penyebabnya. Wa idza thallatha fal i'tibaru bi akhir ghuslatin. Nah, kalau memang dia melakukan 3 kali tersebut ya, maka yang teranggap itu adalah cucian yang terakhir. Fal i'tibar bi akhiri ghuslatin, ya, cucian yang terakhir. Wa innama tundabul muwalatu fi ghairi wudu'i sahibid darurati amma huwa fal muwalatu wajibatun fi haqqihi. Itu paham maksudnya tadi, wa idza thallatha fal i'tibaru bi akhiri ghuslah. Kalau misalkan dia melakukan wudu'nya itu yang 3 kali 3 kali, ya, maka gap yang kita bicarakan adalah gap yang wudu yang terakhirnya, ya, cucian yang terakhirnya. Jadi cucian yang terakhir dengan cucian pertama yang berikutnya, begitu maksudnya. Ya, bukan dari cucian yang pertama ke cucian yang pertama berikutnya. Maaf ya. Jadi cucian yang terakhir ke cucian pertama yang berikutnya. Jadi hitungannya begitu. Ya. Itu jika dia melakukan wudu 3 kali 3 kali. Nah, kemudian wa innama tundabul muwalatu fi ghairi wudhu'i sahibid darurah. Nah, permasalahan sunanul wudu ataupun kesunahan muwalah ini ya. Itu hanya terjadi pada selain wudunya orang yang memiliki kedaruratan. Amma huwa fal muwalat wajibatun fi haqqi. Sementara kalau orang yang memiliki kedaruratan, maka al muwalah wajib baginya. Ya. Maka al muwalah wajib bagi dirinya. Wa baqiya lil wudhu'i sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalat. Ya, sebenarnya masih ada lagi di sana sunanul wudhu' yang lain yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang mutawwalah. Ya. Kitab-kitab yang pembahasannya panjang lebar. Ya, jadi di sini bukan pembatasan juga ketika kita katakan sunan wudu asyaratu asya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallah wa bihamdik shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya kalau ada